Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala ali wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fil nar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita telah mengetahui bersama bahwasanya wajib bagi kita untuk beribadah kepada Allah semata. Dan yang perlu kita perhatikan dalam masalah ibadah, yaitu seseorang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah sehingga dia bisa melakukan ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh seorang itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah ini. Jangan sampai kita mengandalkan pada diri-diri kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah perintahkan kita semuanya di dalam salat yang 5 waktu, setiap rakaat kita membaca surat Al-Fatihah yang di dalamnya terdapat lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah ya Allah kami meminta pertolongan. Digandengkan al-isti'anah di situ kepada al-ibadah, padahal isti'anah termasuk ibadah. Tapi digandengkan di situ ya. Iyyaka na'budu, hanya kepada-Mulah ya Allah kami beribadah. Masuk di dalamnya al-isti'anah. Al-isti'anah meminta pertolongan kepada Allah termasuk ibadah. Kenapa di sini digandengkan? Ini bab ataf di sini, ataf khas alal am. Menunjukkan pentingnya masalah isti'anah. Kenapa? Karena seorang hamba itu tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu hendaklah kita memperbanyak meminta pertolongan kepada Allah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwasanya apa yang kita lakukan dari ibadah ini itu bisa kita lakukan karena adanya pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai kita menyandarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kemampuan yang ada pada diri kita. Ingat, kita ini dhaif, kita ini lemah ya. Dan ibadah itu butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa salat karena Allah memudahkan kita untuk melakukan salat. Kita bisa berpuasa karena Allah mudahkan kita untuk berpuasa. Kita bisa bersedekah karena Allah mudahkan kita untuk bersedekah. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, niscaya kita tidak mampu melakukan ibadah kepadanya Azza wa Jalla ini. Dan kalau kita perhatikan, Nabi SAW sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat doanya itu betul-betul menunjukkan lemahnya beliau. Betul-betul beliau mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan memang beliau di hadapan Allah lemah. Beliau di hadapan Allah lemah ya, sehingga banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah mudahkan nabinya untuk beribadah kepada Allah, sehingga beliau tegar di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketergantungan yang amat besar diri beliau kepada Allah Tabaraka wa taala. Tidak gentar menghadapi musuh-musuh Allah ya. Tidak mundur di dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beliau menasihatkan para sahabat ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Tabaraka wa taala ya. Di antaranya istighfar dan yang lain-lainnya. Ihwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Di antara doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, berdoa dengannya yaitu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda. Al-huda yang dimaksud di sini adalah al-ilm. Wat-tuqa, ketakwaan. Wal-afaf, yaitu upaya di dalam menahan dirinya untuk melakukan maksiat Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri untuk tidak terjatuh kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ghina, kecukupan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya. Jika seorang mendapatkan hal ini, nikmat ya. Yang pertama yaitu Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-huda. Yang dimaksud al-huda yaitu al-ilm. Yaitu al-ilmun nafi'. Al-ilmun nafi' yaitu al-ilm yang menyentuh hati ya, dan kokoh tinggal di dalam hati, yang mendatangkan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menggerakkan anggota-anggota tubuh untuk beramal soleh. Itulah yang dikatakan al-ilm, yang dimaksud ilmun nafi. Ilmu yang langsung menyentuh, bersentuhan langsung dengan hati. Bukan ilmu yang sekedar di lisan ya, yang tidak bisa menembus ke kerongkongan ya. Apalagi sampai ke hati, belum sampai ke kerongkongan, tidak bisa menembus kerongkongannya. Cuma di lisannya, dia hafal ini, hafal itu, Masya Allah. Ilmunya cuma di lisan. Tidak menyentuh ke dalam hati ya. Tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan ilmu yang nafi ya. Tapi ilmu yang nafi yaitu ilmu yang langsung menyentuh hati dia ya, menggugah hati dia, yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menggerakkan anggota tubuh ini untuk beramal soleh. Maka jika kita mendapatkan ilmu yang bisa menyentuh hati kita, menggugah hati kita sehingga kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggerakkan anggota-anggota tubuh kita untuk beramal soleh, itu ciri ilmu yang nafi' ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memanjatkan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya. Ini ilmu nafi'. Ilmu an-nafi', yaitu ilmu agama, bukan ilmu dunia ya. Ilmu din. Karena ilmu din ini tanda kebaikan seorang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah fahamkan dia tentang agama ini. Jadi yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di awal tadi yaitu al-huda, yaitu ilmu nafi'. Karena apa? Karena memang ilmu nafi' ini ciri kebaikan seseorang. Ciri kebaikan seseorang. Allah Rasulullah mengatakan may yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah fahamkan dia tentang agama ini. Ini terdapat hasungan ya ikhwan, untuk kita semangat di dalam thalabul ilm. Karena ini ciri kebaikan. Harus kita bersemangat di dalam thalabul ilm. Luangkan waktu kita untuk thalabul ilm. Karena ini ciri kebaikan. Yang dimaksud at-tafaqquh fid din itu adalah memahami agama dan mengetahuinya tentang urusan-urusan agama ini. Dan yang demikian ini tidak mungkin kecuali dengan mempelajarinya. Memahami agama dan mengetahuinya, ini yang dimaksud tafaqquh fid din. Tidak mungkin ini terjadi kecuali dengan mempelajari agama tersebut. Harus adanya thalabul ilm. Barang siapa yang punya perhatian terhadap agamanya dan dia mempelajari agama tersebut, ini sebagai tanda bahwasanya dia Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan padanya. Barang siapa yang punya perhatian terhadap agamanya, urusan-urusan agamanya, dan dia mempelajari agama tersebut, ini sebagai tanda atau bukti bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mempelajari agama, tidak mengetahui agama dan tidak mempelajari agama, tidak ada keinginan untuk mengetahui urusan-urusan agamanya, maka ini sebagai tanda bahwasanya Allah menghendaki keburukan padanya. Karena Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan fahamkan orang tersebut tentang agama ini. Perhatikan di sini ya. Dan tidak mungkin orang akan faham agama kecuali dengan mempelajarinya. Maka orang-orang yang punya perhatian terhadap urusan agamanya dan dia mempelajarinya, ini sebagai tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan padanya. Sebaliknya, kalau orang itu tidak mengetahui agamanya dan tidak mempelajari urusan agamanya, ini sebagai tanda bahwasanya Allah menghendaki keburukan padanya. Nah, masing-masing kita dalam mengoreksi hal ini ya. Masing-masing kita ya. Kalau kita ini aduh malas dalam mempelajari ilmu agama ini ya. Ini kita khawatir termasuk orang-orang yang dikendaki keburukan. Ini ya ikhwan, yang diminta oleh Rasulullah al-huda ya. Allahumma inni as'aluka al-huda ya. Dan banyak kutaman al-ilmu ini ya. Dan sering antum dengarkannya. Kemudian yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu at-tuqa. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa. Yang dimaksud at-tuqa yakni at-taqwa. Dan yang dimaksud dengan at-taqwa yaitu amalun bi ta'atillah ala nurin minallah ya. Yang dimaksud dengan at-taqwa yaitu mengamalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, roja'a thawabih, dalam rangka mengharapkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Watarku maksiatih, dan meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala nurin minallah, di atas ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala, makhafata iqabih, dalam rangka takut kepada siksanya. Ini yang dimaksud dengan takwa. Melaksanakan ketaatan-ketaatan. Ya. Di atas ilmu dari Allah. Yani dia harus yakin bahwasanya ketaatan itu memang betul-betul taat. Berdasarkan ilmu. Bukan dengan perasaan. Tapi berdasarkan ilmu. Ini membutuhkan juga. Ya. Tentang adanya ya tafaqquh fid din ya. Orang yang bertakwa itu amat erat kaitannya dengan al-ilmu. Ya. Dia harus mempelajari mana yang harus dia kerjakan dari amalan taat tersebut. dan mana yang harus dia tinggalkan dari maksiat tersebut. Dia harus tahu mana yang taat, mana yang maksiat. Kalau sudah tahu taat, dia kerjakan yang taat tersebut. Di atas ilmu itu amalan taat. Dan dia melakukannya itu karena mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ilmu. Bahwasanya itu adalah maksiat berdasarkan ilmu. Dan meninggalkannya itu karena takut adab Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dikatakan at-taqwa. Dan ketakwaan amat besar peranannya dalam kehidupan manusia ini. At-taqwa. Adapun perintah-perintah tentang takwa ini terlalu banyak dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Tapi yang perlu kita ingat, ketakwaan ini punya pengaruh besar dalam kehidupan seseorang dalam di dunia ini, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Di antara keutamaan at-taqwa, yaitu yang sering kita dengar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan kepadanya jalan keluar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepadanya dari sisi yang tidak disangka-sangka olehnya. Kalau kita betul-betul yakin dengan ini, masya Allah, nikmat sudah, nikmatnya. Kita bertakwa pada Allah. Problem apa yang kita hadapi? Solusinya takwa. Problem apa yang kita menghadapi? Yang dihadapi oleh kita. Apa? Sebesar apa problem tersebut? Jalan keluarnya? Takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada dia jalan keluar. Dia mengalami problem. Apa saja problem dia, Allah berikan jalan keluar. Nikmat kalau sudah diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Problem apa saja yang menimpa pada diri kita, yang menimpa pada diri kita, menimpa keluarga kita, menimpa apa saja, harta kita, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Asal kita betul-betul bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada masalah ini, tidak usah ribut. Sudah ingin selesai permasalahannya, bertakwa pada Allah. Laksanakan ketaatan kepada Allah. Tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi akan ada jalan keluar. Sebentar lagi akan ada jalan keluar. Itu keutamanya. Dan juga kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki kepadanya dari sisi yang dia tidak menyangka. Subhanallah. Ini ikhwannya. Allah memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak tahu. Kok bisa dia mendapatkan rezeki? Rezeki itu di tangan Allah. Allah berikan rezeki tersebut. Allah yang menanggung rezeki hambanya ini. Tidak akan mati orang hamba tersebut kecuali kalau sudah dicabut rezekinya. Kalau sudah habis rezekinya. Memang berat kalau meyakini tanpa adanya ilmu pada diri kita, berat memang. Kalau kita belajar ilmu agama, mengenal keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini akan menguatkan keimanan yang ada pada diri kita. Kalau kita terus mempelajari Allah sifatnya begini, begini, begini, dan kita yakin, yakin terhadap Al-Quran, yakin dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, bahwasanya apa yang Allah firmankan itu pasti benar. Ini kan butuh keimanan yang seperti ini. Apa yang Rasulullah ucapkan itu pasti benar. Tidaklah Allah memerintahkan, demikian juga Rasulnya, tidaklah memerintahkan kecuali kepada apa yang baik. Dan tidak ada satu kebaikan ya ikhwan, ya, melainkan telah Allah perintahkan, ya, melainkan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan umatnya ini untuk melakukan kebaikan tersebut. Demikian juga tidak ada keburukan melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah peringatkan umatnya ini untuk meninggalkan keburukan tersebut, ya. Ini harus ada keyakinan ini pada diri kita, ya. Oleh karena itu, kalau kita mempelajari ilmu agama ini terus, ya, terus belajar-belajar sampai kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan ayat-ayat Allah, ya. Yakin dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau sampai demikian kita sampai yakin, ya, terhadap ayat-ayat Allah, mantap, ya. Tenang hidup kita, ya. Di antaranya ini, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini mudah dihafalkan, tapi subhanallah, prakteknya sekarang. Berat, kenapa? Karena keyakinan yang ada pada diri kita belum kokoh masih. Yakin dengan takwa, takwa, takwa. Takwa itu melaksanakan perintah-perintah Allah, mengharapkan pahala dari sisinya, dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, karena takut adabnya. Allah akan memberikan pada orang tersebut, yaitu, jalan keluar dari semua problem yang menimpa pada dirinya. Setiap ada problem dia enggak sibuk, ya. Bertakwa pada Allah, berikan Allah memberikan jalan keluar padanya. Kalau belum datang jalan keluar itu berarti kita masih kurang dalam masalah ketakwaan ini. Butuh, ya, terus diserusin dalam masalah ketakwaan ini, ya. Enggak mungkin Allah itu mengingkari janjinya, enggak mungkin, ya. Jadi kalau kita, ana sudah gini, ana, berarti belum serius kamu dalam bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang serius dalam bertakwa, ya. Mungkin kamu dalam melaksanakan yang wajib masih belum serius. Ya. Meninggalkan maksiat masih belum serius. Ya. Ana sudah begini, ana sudah. Iya, itu belum ikhlas kamu masih. Terus, ya. Harapkan pahala dari sisi Allah dalam melakukan ketaatan itu, ya. Dan meninggalkan maksiat takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Dan pasti Allah akan memberikan rezeki dari sisi yang tidak disangka-sangka. Nah, ini yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu at-taqwa. Dan nikmat ya ikhwan kalau seorang itu. Jika Allah telah memberikan ketakwaan kepada dirinya. Nikmat. Yani dia akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan urusan-urusannya. Dimudahkan oleh Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah mudahkan urusan-urusannya. Dimudahkan, ya. Apa yang kita inginkan ini? Diberi kemudahan oleh Allah. Ini yang penting bagi kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga diantara keutamaan orang yang bertakwa, yaitu Allah memberikan al-furqan. Pembeda. Sehingga dia bisa membedakan antara al-haq dari yang batil. Ini kalau orang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan yaj'allahu furqanan. Akan memberikan kepada dia al-furqan, pembeda. Yang dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Sehingga dia ketika tahu al-haq, dia jalankan al-haq tersebut. Ketika tahu al-batil, dia tinggalkan al-batil tersebut. Ini semuanya karena ketakwaan orang tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan takwa. Maka ya ikhwan, yang penting bagi kita sebetulnya bagaimana kita ini bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa pada Allah itu tidak mengenal tempat. Dimanapun kita berada dalam bertakwa. Ittaqillah kata Rasulullah, haitsu ma kunta. bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, baik dilihat oleh orang ataupun tidak dilihat oleh orang. Bertakwalah kamu kepada Allah, hai tsumma kunta. Baik dalam keadaan orang melihat kamu, tetap kamu bertakwa. Ataupun orang tidak melihat kamu, tetap kamu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah takwa tidak mengenal tempat. Jangan sampai kita ya, ketika berada di lingkungan yang baik, masya Allah, kita terus bertakwa. Qadarullah kita, dia karena kondisi, ya, sehingga kita terpaksa berada di lingkungan yang buruk. Ingat, tetaplah bertakwa. Bukan berarti ana menasihatkan antum tinggal di tempat yang buruk. Enggak, kita harus mencari tempat yang baik, ya, supaya iman kita ini terjaga, ya. Karena di tempat yang baik itu, masya Allah, ada al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar, ya. Sehingga ini menjaga iman kita, ya. Tetapi dalam hal-hal tertentu kita terpaksa, ya. Terpaksa kadang kita berada di lingkungan yang buruk. Maka di saat itu, ya, tetap bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu tempat buruk, cepat segera tinggalkan, tinggalkan, ya. Kalau membahayakan iman kita, segera tinggalkan. Ini menjaga ketakwaannya. Fatihillah rahimani rakumah jami'an. Kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dan ingat, sebenarnya hakikat takwa itu ketika kita tidak dilihat oleh manusia. Kalau kita ingin tahu ketakwaan kita, ya, sejauh mana ketakwaan kita ketika kita tidak dilihat oleh orang. Ya. Itu ketakwaan kita. Kita ini sejauh mana ini ketakwaannya kepada Allah. Kalau kita di lingkungan yang baik, masya Allah, kita nampak baik, orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu saya rasa wajar. Gitu ya. Tapi ketika fisir, ya, tidak ada orang yang melihatnya, nah inilah hakikat takwa kita. Tidak ada orangnya. Di rumahnya dia. Dia tetap istiqomah enggak? Dia melaksanakan perintah-perintah Allah atau tidak? Dia meninggalkan larangan Allah atau tidak? Ketika di rumahnya dia enggak pernah baca Al-Quran. Tapi ketika di luar, masya Allah, dia baca Al-Quran. Di rumahnya dia subhanallah, ya, tidak menampakkan kekhusyuan, ya, tidak melakukan qiyamul lail, tidak melakukan amalan-amalan, ya, ketakwaan. Bahkan na'udzubillah bermaksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika di hadapan manusia, masya Allah, nampak orang yang khusyuk, ahli ibadah, ya, nampak dia orang yang masya Allah, masya Allah, masya Allah dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ketakwaan kita ini lemah. Ketakwaan kita jika demikian lemah. Hakikat ketakwaan ketika kita sendiri. Tahu. Sebenarnya subhanallah, Allah memudahkan kita sebetulnya, ya, dalam ibadah kepada Allah. Tapi jiwa ini yang sering memerintahkan kepada yang buruk. Jiwa ini yang sering memerintahkan kepada yang buruk. Syaitan juga mengganggu kita. Menghalang-halangi kita untuk melakukan kebaikan. Subhanallah. Ini yang harus kita perangi. Syaitan, jiwa, juga hawa nafsu yang ada pada diri kita ini. Waqtifillah rahimani wa rahmatullahi jami'an. Kemudian yang berikutnya yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dalam hadis tersebut yaitu al-afaf. Upaya di dalam menahan diri untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini afaf. Sebetulnya afaf ini sudah masuk dalam at-taqwa. Al-afaf sudah masuk dalam makna at-taqwa. Tetapi sengaja di sini diiringi, digandengkan. Kalau dalam bahasa Arab ini ataf khas alal am. dikhususkan masalah afaf ini ya. Memang masalah takwa ini amat erat kaitannya dengan mencegah diri dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia ini jatuh dari kepada maksiat. Seringnya manusia itu jatuh kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jatuh kepada yang diharamkan oleh Allah. Allah melarang demikian, dia melakukannya. Dilarang ghibah, jatuh pada ghibah. Dilarang mengambil haknya manusia, jatuh pada mengambil haknya manusia. Nah ini. Sehingga ditekankan di sini, diatofkan dengan atof khas alal am. Padahal afaf ini sudah masuk dalam masalah takwa. Ya. Tapi sengaja di sini. Memang kita butuh di dalam meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul meminta kepada Allah agar bisa diberi al-afaf, yaitu sifat untuk bisa menahan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Afaf ya, yaitu dia berusaha untuk tidak terjatuh kepada maksiat. Dia menghindari zina. Dan dia tidak melihat wanita yang bukan mahram. Betul-betul dia jaga. Menundukkan pandangannya. Wah, ini nikmat. Kalau diberi afaf, nikmat. Tahu itu bukan barangnya, tidak diambil. Walaupun tidak ada manusia yang melihatnya. Tahu itu bukan haknya, tidak diambil. Tahu itu bukan miliknya, dia berikan kepada pemiliknya. Ini sikap afaf kalau ada pada seorang, nikmat dia ya. Terpuji di sisi Allah, demikian juga manusia akan memuji dia. Ini yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir dalam doa tersebut yaitu al-ghina. Al-ghina yaitu merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala dan cukup dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kecukupan, nikmat. Kalau seorang mendapatkan kecukupan dari Allah ya, Subhanahu wa taala ya, seorang dicukupi hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat. Ini yang akan mendatangkan ketentraman di dalam hati orang tersebut. Orang tersebut akan tenang hidupnya. Orang tersebut akan bahagia hidupnya. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kecukupan padanya. Ini penting ya, ikhwan. Al-ghina. Yang kita minta al-ghina kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah kami kecukupan. Ya Allah, saya minta kepadamu kecukupan, kecukupan. Kalau orang sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat dia, dia akan tenang, tentram ya. Dan bahagia dia otomatis sudah ya. Orang kalau sudah diberi kecukupan oleh Allah, dia merasa cukup sudah. Dia enggak butuh pada yang lainnya sudah. Cukup kok. Waktunya Masya Allah bisa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak waktu dia untuk beribadah. Kenapa? Allah berikan kecukupan. Masalah apa saja kalau Allah sudah memberikan kecukupan nikmat. Masalah makanan, minuman, ya, rumah, ya, atau apa saja sudah ya, kendaraan. Kalau Allah berikan kecukupan nikmat, ya, nikmat. Walaupun dia nggak punya harta, ya, tapi Allah berikan kecukupan nikmat. Misal seorang mungkin dia dohirnya kelihatannya miskin, nggak punya apa-apa dia. Tapi orang tersebut nikmat hidup. Ya. Tenang hidupnya. Ya. Banyak waktu-waktu luang dia. Karena cukup. Ya. Beda dengan orang yang tidak cukup. Ya. Merasa enggak cukup, sudah. Capek dia. Ya. Sulit untuk tenang dia. Sulit untuk bahagia dia. Ya. Gelisah dia. Ya. Gundah gulana dia. Ya. Beda dengan orang yang diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah namanya cukup, ya sudah. Gak butuh lagi kepada yang lainnya. Ya. Dia mungkin ada dua orang. Yang ini penghasilnya wah banyak. Yang ini sedikit. Tapi yang sedikit ini Allah berikan kecukupan. Subhanallah ya. Ketika ada taklim, dia bisa hadir. Kenapa? Ditawari. Di waktu taklim ditawari juga dia ya. Tentang dunia. Ah, anak sudah cukup. Cukup anak mau taklim. Ya. Bisa dia melakukan taklim. Bisa zikir, bisa baca Al-Quran. Bisa. Kenapa? Karena cukup. Karena cukup. Waktunya longgar dia. Longgar dia. Kalau longgar, nikmat, nikmat. Mau apa saja. Bisa ini, bisa begitu. Nikmat. Bisa ibadah yang ini, bisa ibadah yang itu. Ya. Bisa silaturahmi. Ya. Nikmat dia ya. Tapi kalau orang itu tidak diberi kecukupan, walaupun hartanya melimpah. Ya. Tapi gak cukup masih. Walaupun penghasilannya secara kuantitas besar. Ya. Gak cukup dia. Ya. Gak cukup dia. Subhanallah. Duh, anak masih kurang ini ya. Berarti anak harus begini. Nah kan, namanya gak cukup. Nyari lagi dia ya. Butuh lagi kepada yang lainnya. Berarti saya harus begini. Berarti saya harus begini. Nah, ini waktunya taklim ya, akhi. Aduh, afwan. Nah, anak masih ada urusan ini. Ya. Karena gak cukup. Ya. Kita gak memaksakan. Ya. Itu kecukupan di hati kita ini. Kalau Allah berikan kecukupan, nikmat sudah ya. Nikmat. Kita gak... Ya mungkin orang melihatnya enggak ada apa-apa kita, tapi subhanallah ya. Karena cukup, ya sudah alhamdulillah. Yang penting saya bisa ibadah, yang penting saya bisa begini, yang penting saya bisa begini. Tapi kalau orang itu enggak cukup, walaupun hartanya melimpah ruah ya. Waduh. Anak kurang ini, penghasilan sekian ini kurang nih. Berarti anak harus bikin usaha lagi yang seperti ini. Anak harus begini. Terus dia nyari lagi, terus dia cari lagi. Karena enggak cukup tadi ya. Kalau orang itu tidak diberi kecukupannya. Dan ini berat. Ya. Berat bagi dia. Dia akan susah dan akan capek dia. Ya. Capek dia. Dia terus akan mengalami gundah gulana terus. Ya. Karena gak cukup tadi. Ya. Tetapi kalau orang itu diberi kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmatnya. Akan tenang hatinya. Ya. Tenang hatinya ya. Ini ikhwan yang harus kita perhatikan. Ya. Yaitu kita meminta kecukupan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang bisa mendatangkan diri kita ini diberi kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita perhatikan. Yaitu jalan yang bisa seseorang itu diberikan kecukupan oleh Allah dengan mengikuti syarat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Ya ayuhan Nabi, Allah yang akan mencukupi kamu. Perhatikan, Allah yang akan mencukupi kamu dan Allah pula yang mencukupi orang-orang yang beriman yang mengikuti kamu. Perhatikan di sini. Allah akan memberikan kecukupan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah akan memberikan kecukupan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat seorang akan mendapatkan kecukupan dari Allah yaitu syaratnya dia yang pertama beriman kepada Allah. Dan yang kedua mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti syarat Nabi. Ikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang tersebut ya beriman dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti Allah akan memberikan kecukupan bagi dia. Nikmat ya kawan kalau orang itu diberi kecukupannya. Nikmat ya. Bisa wah nikmat sudah nikmat ya. Waktu-waktunya betul-betul longgar dia ya. Hatinya betul-betul tentram. Ya. Dan itu di dunia lebih-lebih lagi nanti di akhirat ya. Nah, untuk kita mendapatkan kecukupan itu tadi ya iman dan apa? Ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallamnya. dan juga yang bisa mendatangkan kecukupan, ya, walaupun masuk dalam ayat tadi itu sebetulnya, tapi ini didatangkan dengan khusus, yaitu meniatkan segala sesuatu itu untuk akhirat. Hendaklah akhirat itu sebagai tujuan utama. Jangan dunia. Jangan dunia dijadikan tujuan utama kita dalam hidup ini. Tapi jadikanlah akhirat itu sebagai tujuan utama. Niscaya akan Allah berikan kecukupan pada diri kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana hammuhu al-akhirah barang siapa yang hamnya, yani tujuannya, tujuan hidup dia itu adalah akhirat, maka ja'alallahu lahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi." Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan urusan-urusan dia. Dan Allah akan memberikan kecukupan di dalam hatinya. Dan walam ya'ti dunya illa raghima. Dan tidaklah dunia datang kepada dia kecuali dalam keadaan dunia itu rendah. Ini orang yang tujuannya adalah akhirat. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan urusan dia. Urusan dia yang tadinya poranda kacau sudah, ya. Tapi karena tujuan dia itu akhirat, ya. Disatukan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keutamanya orang yang tujuannya adalah akhirat. Niatnya adalah akhirat. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah cukupkan di dalam hatinya. Allah memberikan kecukupan dalam hatinya. Ini nikmat, ini yang paling utama. Allah memberikan kecukupan dalam hatinya. Sehingga dia enggak butuh lagi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah cukup, ya. Wah, kalau cukup nikmat, ya, ikhwan. Nikmat, ya. Orang kalau sudah cukup, walaupun mungkin rumahnya kecil, ya, tapi dia cukup, wah, kayak luas itu rumah itu, ya. Lapang dia, ya. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak diberi kecukupan, ya Allah, rumahnya sudah besar, ya. Aduh, kurang ini, kurang itu. Harus bangun ini, harus bangun itu, harus memperbaiki yang ini, harus memperbaiki yang itu. Capek dia, ya. Sempit dadanya tinggal di rumah yang besar tapi tidak diberi kecukupan oleh Allah. Sempit dadanya. Terus berpikir ini, itu, dan sebagainya. Tapi kalau Allah memberikan kecukupan pada seorang tersebut, rumah yang sempit apapun, ya, karena dia cukup, ya, nikmat dia. Nikmat, ya. Demikian juga masalah makanan, ya. Ya mungkin makanan dia bagi dia mungkin, ya. Ya tahu tempe misalkan, ya, lauknya. Tapi cukup, nikmat dia tuh, nikmat sekali makan tersebut. Tapi ketika orang itu walaupun lauk-pauknya itu masya Allah, ya, daging ini, daging itu, ya, ikan ini, ikan itu, dan berbagai macam yang lainnya, ya. Tapi kalau tidak diberi kecukupan, makan sedikit, tidak enak, ini tidak enak. Tidak cukup dia, ya. Sehingga butuh yang lainnya, naudzubillah, ya. Capek aja cuma. Demikian juga yang lain-lainnya, kendaraan dan yang lain-lainnya. Maka yang penting bagaimana kita diberi kecukupan ini. Niatkan untuk akhirat semuanya. Kemudian, tidaklah datang kepada dia dunia itu, kecuali dalam keadaan dunia itu merendah. Kayaknya datang terus, ya. Subhanallah, dunia justru yang mengejar dia, ya. Kayak dunia ini merengek-rengek. Ini orang yang diberi kecukupan. Nah, ini orang yang tujuannya adalah akhirat. Sebaliknya, Barang siapa mangkana hammuhu ad-dunya farqallahu samlahu wa ja'ala faqru baina ainai walam ya'ti ad-dunya illa ma kutibalah. Barang siapa yang tujuannya, yang niatnya itu adalah dunia, melakukan amalan ini tujuannya dunia. Ini niatnya dunia. Ini niatnya dunia. Beraktivitas niatnya dunia, dunia, dunia. Orang yang seperti ini, ya, bahkan mau tidur, besok berpikir tentang dunia. Ini harus begini, harus begini. Subhanallah. Barang siapa yang tujuannya itu adalah dunia, niatnya itu adalah dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala porak-porandakan urusannya. Yang tadinya urusannya, wah kelihatannya sudah mapan, sudah bagus, kacau. Sudah-sudah bertani ini, sudah dipupuk ini, wah dia sudah berangan-angan ini, insya Allah berhasil gini. Rusak. Ya. Subhanallah. Ya. Barang siapa yang tujuannya adalah dunia, Allah porak-porandakan urusannya. Ya. Yang urusan dia sudah, tadinya sudah mapan, sudah masya Allah, hancur. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kefakiran, ya, terus menerus di hadapan dia, ya, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, terus merasa kurang. Ini kalau orang itu tujuannya dunia, ya. Kurang, ini kurang, ini kurang. Al-fakir itu baina ainai, ya, di hadapan mata dia terus kurang. Ini capek kalau orang sudah diberi kekurangan nih, fakir terus, ya. Kayaknya dia tuh gak merasa cukup terus, ya. Sehingga kurang terus. Capek kalau orang itu merasa kurang terus, ya. Dan tidaklah dunia datang kepada dia kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini ya, ya ikhwah, yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya. Ya Allah, aku minta kepadamu yang pertama al-huda, yaitu al-ilm. Yang kedua at-tuqa, ketakwaan. Yang ketiga al-afaf, upaya dalam menahan diri untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yaitu al-ghina. Ya. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang Rasulullah berdoa kepadanya ini. Ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.